بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات، من المدهى برحمة الله سبحانه وتعالى. إذا لم يسمع حديث عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طويل من أقواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منكم. أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. فبدأ أبي طلحة رضي الله عنه، كتبي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش. كتب أبو طلحة: النبي صلى الله عليه وسلم memerintahkan supaya dilempar 25 bangkai pembesar Quraisy ke dalam lubang batu yang seumpama telaga yang menjijikkan di badan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Abu Talha nak cerita kejadian yang berlaku selepas tamatnya perang Badar. Bila selesai perang Badar, Islam menang. Selepas 3 hari, apabila Islam menang, segala bangkai musuh yang mati di dalam perang Badar itu, Nabi SAW perintahkan supaya dilempar dalam satu lubang. Dalam satu riwayat hadis dia sebut kali lubang besar yang seumpama telaga, dilempar 24 bangkai orang kafir Quraisy yang mati di dalam perang Badar. Selepas 3 hari, kata hadis itu, summa qama ala syafatir raqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tepi lubang itu, lubang yang menjadi tempat dilempar musuh-musuh, bangkai-bangkai musuh yang mati dalam perang Badar. Nabi berdiri di tepi lubang itu. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Nabi berdiri, Nabi panggil nama depa ni satu-satu. Nama depa sekali dengan bin bapa depa. Kalau dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang Nabi SAW, satu hari tengah sembahyang di tepi Ka'bah, tiba-tiba di kalangan pembesar Quraisy ni duk cabar-mencabar di antara sama-sama mereka. Tak seorang tu kata, siapa berani dia ambil pokok unta busuk, dia lumbuk atas belakang Nabi apabila Nabi sujud sembahyang. Bangkit satu orang menyahut cabaran itu. Dia kata, aku akan buat. Apabila Nabi SAW sembahyang, waktu Nabi sujud, dia bawa perut unta busuk, dia pergi lumbuk atas belikat Nabi SAW. Nabi SAW tahan benda itu. Sahabat-sahabat Nabi yang tengok ni bercinta dalam hati, rasa macam nak pergi tolong, nak pergi buang perut unta busuk ni, tapi tak berani. Sehinggalah Fatimah anak Nabi, apabila orang beritahu dekat dia, dia berlari-lari main, dia ambil, dia buang benda tu sambil mulut dia marah-marah kepada orang yang buat macam tu pada bapa dia. Bila Nabi SAW bangkit daripada sujud, Nabi SAW doa. Nabi sebut, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, 3 kali. Nabi kata, ya Allah, musnahkan Quraisy ini. Walhal Quraisy itu bangsa Nabi, tapi melihatkan kepada jahat mereka ini, melihatkan kepada teruknya mereka ini, Nabi dakwah, Nabi ajak elok-elok, Nabi tunjuk akhlak yang tertinggi, tak jadi pengajaran kepada mereka ini, bahkan mereka buat pula ke Nabi SAW. Tak pernah-pernah Nabi doa berdekat elok kepada bangsa sendiri, tapi hari itu Nabi doa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, pelingkuk wang Quraisy. Dalam hadis Muslim diceritakan, kata dia, fashaqqa alaihim izda'a alaihim qala ibn Mas'ud wa kanu yarawna anna da'wa fi dhalika al-bala mustajaba. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy. Dengar ke telinga kafir musyrikin ni, hak jahat hak buat naya Nabi ni, dengar ke telinga depa. Fasyaqqa alaihim, tetap depa. Walau depa marah Nabi, tapi dalam hati kecil depa, depa tahu Nabi ni orang baik. Walaupun mereka benci Nabi, tapi hati kecil mereka, bomel mereka mengakui bahawa Nabi kalau dia doa, bukan sebarang doa. Apatah lagi kata Ibnu Mas'ud, وَكَانُوا يَرَوْنَا أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَ. Abdullah bin Mas'ud kata, sudah menjadi maklum kepada orang-orang Arab Quraisy ini bahawa doa kalau sekiranya diucapkan di bumi Makkah mustajab. Doa itu mustajab. Itu yang takut. Bila Nabi angkat kepala daripada sujud, Nabi kata Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy, dia takut. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung doa itu, Nabi kata Allahumma alaika bi Abi Jahl. Nabi sebut nama seorang-seorang pula. Nabi kata ya Allah ya Tuhanku binasakan Abu Jahal. Sebut nama Abu Jahal, dengar-dengar tepat itu. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, ya Allah binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wal Walid wa Syaibah wa Umayyah bin Khalaf wa Utbah bin Abi Mu'ayth. Nabi sebut nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata di dalam hadis itu, dia kata fawalladhi nafsi biyadi. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata demi Allah, Tuhan yang nyamuk aku ada di dalam tangan dia. Laqad ra'aitu alladhina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qadim qalili qalili badr. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata demi Allah, sesungguhnya aku bilang nama yang Nabi sebut di dalam doa itu. Nama yang Nabi sebut tu satu-satu mati di dalam perang Badar, dan mayat mereka, bangkai mereka dicampak satu-satu ke dalam lubang besar yang ada di Badar itu. Mustajab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca pada malam ini ekoran daripada cerita itu. Dia kata qama ala syafatir raqi, Nabi berdiri di tepi lubang hak 3 hari lepas dia lempak mayat-mayat depa ni. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Nabi sebut nama depa hak tadi ni. Abu Jahal, Nabi sebut nama satu-satu-satu dengan nama bapa depa sekali. Nabi sebut, Nabi kata ayasurukum annakum ata'tumullah wa rasul. Nabi duduk cakap sorak di tepi lubang yang menjadi tempat lumbuk mayat-mayat Quraisy yang mati dalam perang Badar ini. Nabi kata alangkah baiknya kalau sekiranya kamu sebelum mati kamu taat kepada Allah dan Rasul. Nabi bercakap di tepi lubang tu, Nabi kata alangkah baiknya kalau sekiranya hampa dulu Islam dan taat kepada Allah dan Rasul. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Nabi kata sesungguhnya kami orang Islam, kami telah pun melihat dan mendapati bahawa apa yang Tuhan kami janji benar benar. Allah Subhanahu wa taala sudah bagi tahu kata kepada kafir musyrikin ini akan mati dalam perang Badar macam yang Allah janji jadi. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Nabi tanya kepada bangkai orang kafir musyrikin, ada dalam lubang tu. Nabi kata, hampa macam mana? Adakah yang Tuhan hampa, yang hampa percaya kata Tuhan itu janji dekat hampa jadi sungguh? Nabi kata, kami orang Islam, Tuhan kami janji jadi. Hampa macam mana? Adakah hak Tuhan hampa janji jadi? Qala, kata Abu Talha, faqala Umar. Umar al-Khattab, dia ada sebelah Nabi. Bila Nabi duk cakap ke mayat orang kafir, hadu ada dalam lubang. Bila Nabi duk cakap ke mayat ni, Umar tanya Nabi. Umar kata, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Umar kata, ya Rasulullah, Tuhan bercakap kepada jasad-jasad, kepada bangkai-bangkai yang tak menyawa. Umar kata, depa ni matilah. Tiga hari lepas dah kita humban mayat daripada lubang ni. Tuhan bercakap kepada bangkai, kepada mayat, kepada jasad-jasad yang tak menyawa. Umar tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, ma antum bi asma'a lima aqulu minkum. Nabi jawab kepada Umar al-Khattab, Nabi kata, tidaklah hampa lebih mendengar cakap aku daripada depa hendak mati. Maksudnya apa? Nabi nak habaq kata, kalau hampa kata hampa dengar aku cakap, depa lebih dengar lagi apa aku cakap. Mayat bangkai kafir Quraisy, Abu Jahal dan sebagainya yang lu ada dalam tu, Nabi kata, hak aku cakap tadi ni, hak aku kata kat mereka, alangkah baiknya kalau dulu hampa jadi orang Islam, alangkah baiknya kalau dulu hampa taat Allah, alangkah baiknya kalau dulu hampa taat Rasul. Yang aku kata dekat mereka tadi ni, aku kata kat mereka, adakah Tuhan hampa janji, Tuhan hampa tunai? Tuhan kami orang Islam janji, dia dah tunaikan benda tu semua. Hampa macam mana? Hak aku duk kata tadi, sahabat-sahabat duk dengar. Nabi kata, hampa dengar tu, kalau nak lawan dengan mereka, hak mati ni dengar, depa dengar lebih jelas lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Qatadah ni bukan sahabat, dia tabi'in. Dia dalam nak menguraikan hadis ini. Qatadah ni kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, rajin jumpa nama dia. Kalau baca dalam kitab hadis, rajin jumpa nama dia. Qatadah ni siapa? Ulama besar tuan-tuan. Dia ulama mufassir, dia ulama tafsir Quran. Dia masa dulu dia berguru dekat siapa? Dia berguru dekat Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi selepas Abu Hurairah dia. Anas bin Malik yang jadi khadam Nabi 10 tahun, itu guru kepada Qatadah. Tok guru Qatadah ni siapa? Di antaranya Sa'id bin Musayyib. Ini tok guru Qatadah, seorang tabi'in yang cukup terkenal, Sa'id bin Musayyib, ulama hadis. Qatadah ni siapa dia? Qatadah ni satu orang manusia yang otak dia macam mesin fotostat. Sehingga akan diriwayatkan Qatadah ini, apa dia dengar dia ingat. Ni yang kata Qatadah ni, ulama hebat ni, dia dengar apa pun dia ingat. Sehingga kan guru dia yang kata Sa'id bin Musayyib ni pernah test dia, pernah test ingatan dia. Apa yang Sa'id bin Musayyib mengajar dia, tak ada satu patah perkataan yang dia tak ingat. Sehingga kan Sa'id bin Musayyib kata apa? Dia kata, aku tidak pernah sangka Allah ada mencipta manusia sehebat kamu, kata dia. Tuan, yang kata ulama dulu ni bukan ada guna. Qatadah dalam mengulas hadis tadi, dia kata apa? Ahyakumullah. Bangkai-bangkai kafir musyrikin yang dilempar dalam lubang tu, Qatadah kata, ahyakumullah, Tuhan bagi mereka hidup. Hatta asma'akum qawlahu tawbihan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadam. Kata-kata dah apa? Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ni hidup, bukan hidup bangkit nak lari balik ke rumah dah. Hidup dalam erti kata mereka boleh dengar apa Nabi kata. Allah buka hijab sehingga mereka boleh dengar suara Nabi, mereka boleh dengar Nabi kata apa, walhal mereka mati dah. Sehingga kan mereka boleh dengar taubihan Nabi pelekeh mereka. Nabi pelekeh mereka. Wa tasghiran, mereka boleh dengar Nabi mengecil-ngecilkan mereka. Wa naqimatan, dan mereka boleh dengar pembalasan yang Nabi cerita yang nak kena mereka. Wa hasratan, dan mereka boleh dengar dan mereka boleh jadi menyesai apa yang Nabi kata, boleh menyesaikan mereka. Wa nadaman, dan boleh menyebabkan mereka jadi cukup menyesai, cukup kecewa apabila mereka dengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran Tuhan kata apa? Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tusmi'ul mauta, kamu tak boleh buat orang mati dengar apa yang kamu kata. Wa la tusmi'u summa du'a, kamu Muhammad tidak ada kuasa untuk nak bagi orang petak dengar apa yang kamu kata. Hadis ni nak beritahu apa dia? Orang mati tak dengar, kita kata apa-apa. Ulama yang berpegang mengatakan talqin yang dibuat di kubur tu mayat tak dengar, ini dalilnya. Satu lagi ayat Quran, Allah berfirman, wa ma yastawil ahya'u wal amwat, tidak sama orang hidup dengan orang mati. Tuhan kata innallaha yusmi'u man yasha, Allah boleh bagi siapa yang dia nak dengar. Orang mati tak boleh dengar, tapi dalam kes-kes tertentu Allah boleh bagi orang mati dengar. Wa ma adza bi musmi' man fil qubur, tapi engkau wahai Muhammad tidak ada kuasa nak bagi orang dalam kubur dengar apa yang macam. Ayat-ayat ni nak beritahu dekat kita, kata apa? Kata orang mati tak boleh dengar apa yang orang di atas dunia ni cakap. Tak boleh dengar. Dua ayat ni mengesahkan, dan hadis tadi menyimpulkan benda ini. Mereka boleh dengar kalau Allah kehendaki. Dalam kes apa? Dalam kes Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdiri di tepi lubang yang dilempar bangkai-bangkai kafir dalam perang Badar. Nabi bercakap, ketika itu Allah nak Abu Jahal dengar walaupun dia dah mati. Dia dengar apa Nabi kata. Dalam keadaan biasa, wa ma anta bi musmi'in man fil qubur, kamu wahai Muhammad, Tuhan kata, kamu tidak ada kuasa nak bagi orang mati dengar apa yang kamu kata. Maka golongan yang berpegang dengan ayat-ayat yang kita baca ni, mereka mengatakan talqin yang dibaca di atas kubur itu tidak didengar oleh mayat. Maka dia lebih kepada tazkirah kepada orang yang menghantar mayat. Orang yang tanggung mayat kita nak tunggu ni, tu imam baca apa pun, dia baca ayat Quran ke, dia baca hadis ke, dia baca apa pun, untuk hak tanggung mayat ni, untuk mereka dengar dan mereka berubah. Bukan untuk mayat. Pasal apa? Pasal mayat, Quran kata, mereka tak dengar. Di dalam sebuah hadis lain menceritakan tentang makhluk Allah yang berada di atas muka bumi ni dengar kalau mayat kena balun menjerit. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Kata dia, dakhalat alayya ajuzani min ajuzin yaqul al-Madinah. Faqalat inna ahla al-qubur yu'azzabuna fi quburihim. Qalat fakadzabtuhuma wa lam unhim an usaddiqahuma. فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. عائشة كتست هذه dua orang perempuan tua Yahudi mengomongnya. Perempuan tua daripada kalangan orang Yahudi mai rumah Aisyah. Nabi tak ada rumah. Dia masuk mai, dia beritahu dekat Aisyah. Dia kata, inna ahla al-qubur yu'adzabuna fi quburihim. Yahudi ni kata dekat Aisyah. Dia kata, Aisyah hantau dah. Orang dalam kubur tu dia kena azab. Aisyah bila dengar benda tu, fakazzabtuhuma, dia tak percaya. Tapi dia tak pernah diberitahu oleh Nabi kata masuk kubur ada azab. Nabi tak pernah abak dia lagi. Yahudi ni main abak dia. Yahudi ni tahu mana? Yahudi daripada kitab Taurat. Taurat sudah cerita benda ni. Bila mai perempuan tua Yahudi abak, kata orang dalam kubur tu ada yang kena azab, Aisyah tak percaya. Pasal apa? Pasal Nabi tak abak. Bila balik saja perempuan Yahudi ni, Nabi sampai nak rumah. Aisyah beritahu. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi ada dua perempuan tua Yahudi mai beritahu kata orang dalam kubur kena azab. Betul ya kah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqata. Nabi kata, dua-dua apa yang dia cakap tu, dua-dua dia betul. Memang betul, kita bila mati masuk kubur, dalam kubur ada azab. Nabi kata, innahum yu'azzabuna azabat tasma'ul ba'in. Nabi kata dalam kubur itu ada azab, dan azab kubur itu didengar oleh menatang ternakan. Lembu, kerbau, kambing, biri-biri dengar. Bunyi orang kena balut, bunyi orang kena azab, bunyi orang kena... dalam kubur itu lembu, kerbau dengar. Manusia tidak dengar. Yang dengar ni lembu kerbau. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW kata, falawla an la tadatanu la da'utullah an yusmi'akum min azabil qabri allazi asma'u minhu. Nabi kata, kalau tidak kerana aku takut hampa lari bila dengar benda tu, aku akan minta kepada Allah. La da'utullah. Aku akan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yusmi'akum min azabil qabri. Supaya Allah bagi hampa dengar bunyi orang kena azab dalam kubur. Kalau tak kerana aku takut hampa lari, aku akan minta kepada Allah supaya Allah angkat hijab yang tutup telinga kita ni. Kita dengar bunyi orang duk menjerit dalam kubur kena azab. Allazi asma'u minhu. Nabi kata, yang aku dengar pula ni. Nabi dengar. Nabi dengar. Manusia lain tak dengar. Di mana mari lepas? Dalam radio Kedah ke radio Pulau Pinang, saya tak tahu ceramah ugama. Ustaz tu punya doa abang ni. Doa abang kata di kampung dia, satu kampung boleh dengar suara orang yang kena azab menjerit dalam kubur. Apa punya pembohong ustaz ni? Dia doa kaitan saya pasang ni, dia doa abang tu. Dia nak abang, dia nak marah orang yang tak buat talqin dekat kubur. Dia nak marah. Masalah nak buat talqin, tak mau buat talqin ini, masing-masing ada hujah. Satu lagi saya pergi baca hadis yang dipegang oleh orang yang kata talqin itu didengar. Saya pergi baca hadis dia. Itu hujah dia. Golongan yang tak mau buat, ni hujah kita duk bacalah ni. Quran kata, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُرِ. Quran kata, kamu wahai Muhammad, tidak boleh membuatkan orang dalam kubur dengar apa yang kamu kata. Kalau mereka dengar, aku yang memberi dengar. Bukan kata orang mati semua boleh dengar. Seperti mana aku memberikan izin kepada kafir Quraisy yang mati dalam perang Badar dengar apa yang kamu cakap. Itu kes-kes tertentu. Dalam kes biasa, wama anta bimusmi'in man fil qubur. Kamu wahai Muhammad, walaupun kamu nabi, kamu tidak ada kuasa nak bagi orang mati dengar apa yang kamu cakap. Itu ayat Quran dan itu dalil yang dipegang oleh golongan yang mengatakan kalau kita berdoa apa, wahai Syamsuri binti apa, saat lagi kamu akan didatangi oleh malaikat, kita tak dengar. Hadir dengar ni kawan nak musuh kita main ni. Mereka tu dengar. Berdasarkan ayat tadi. Ustaz ni dia nak marah orang yang tak buat talqin ni. Dia kata mengaji baru berapa hari. Baru berapa kitab baca dia. Dia orang tu dia. Ha? Lepas tu dia harap tak percaya. Dia kata jom pergi kampung saya. Dia kata nak bagi dengar sendiri. Macam mana bunyi orang kena azab dalam kubur. Masya Allah tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Falaula alla tadafanu." Kalau tak kerana aku takut hangpa lari bila dengar suara orang kena azab dalam kubur, la da'autu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr. Aku nak minta doa kepada Allah supaya Allah bagi kamu dengar azab dalam kubur. Maksudnya dengar ke tak? Tak dengar. Nabi kata kalau tak kerana hangpa ni penakut, aku dah minta bagi Allah angkat hijab bagi hangpa ni. Pasti apa? Pasti Nabi kata aku dengar. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Manakala hadis yang dipegang oleh golongan yang kata talqin itu didengar oleh orang mati. Hadis riwayat daripada Imam Abu Dawud. Hadis itu menceritakan kata apa? Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la yasma'u khafa mi'alihim idza wallaw mudbirin. Orang yang ditanam dalam kubur tu sesungguhnya Allah bagi dia dengar bunyi tapak kasut. Orang yang hantar dia di kubur nak balik, bunyi tapak kasut nak balik tu didengarkan kepada orang yang baru dikebumikan tadi. Hina yuqalu lahu, ketika mana dia disoal, ya hadza man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Seorang malaikat kata dekat dia, eh, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa Nabi kamu? Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan hadis itu juga sahih. Jadi apa nak apa tuan-tuan? Cerita sama ada orang mati, nak buat talqin ke, tak mau buat talqin, itu bukan soalnya. Sebab dua-dua ada hadis. Satu yang kata dengar dia ada hadis dia, hak kata tak dengar dia ada hadis dia. Bertengkar tentang soal talqin bukan cerita dia. Nak buat ceramah, nak marah-marah orang buat talqin pun bukan cerita dia. Nak buat ceramah, nak marah-marah orang tak buat talqin pun bukan cerita dia. Bukan itu tajuk yang orang Islam nak kena cakap. Tapi tajuk yang kita nak kena cakap apa dia? Hadis riwayat daripada Abdullah, daripada Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, qalat Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Qala, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sa'alt Allah li ajalin maghrubatin wa ayyamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah, la yu'ajjila shay'an qabla hillih aw yu'akhkhira shay'an 'an hillih. و walau kunti sa'altillah an yu'idaki min azabin finna au azabin fil qabri kana khaira wa afdal. Au kama qad hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini berlaku kepada satu isteri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Siapa dia Ummu Habibah ni? Dia anak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. No, dia anak kepada Abu Sufyan dan dia adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan bapa dia Muawiyah yang menjadi khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah itu abang dia. Dia ni satu hari minta doa kepada Allah, Allahumma amti'ni bi zawji. Dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah nikmat panjang umur, murah rezeki dan sebagainya kepada suami aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah minta doa dekat Allah, ya Allah, panjangkanlah umur suami saya Nabi Muhammad, murahkanlah rezeki dia, rezeki Nabi Muhammad, wa abi, dan bapa aku Abu Sufyan, wa akhi, dan abang aku Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia minta kepada Allah supaya Allah panjang umur, Allah murah rezeki Nabi, bapa dia dan juga abang dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar benda tu, Nabi kata dekat dia. Nabi kata, wahai Ummu Habibah, Nabi kata, apa yang hang minta tu tak ada guna pun, Nabi kata. Pasal apa? Hang minta panjang umur, hang minta murah rezeki. Benda tu Tuhan tentu dah, Nabi kata. Benda tu semua, dia kata, ajal ma'dud. Benda tu semua tempoh yang dah ditentukan. Aku nak mati bila, Tuhan tentu. Bapa hang nak mati bila, Tuhan tentu dah. Abang hang nak mati bila, Tuhan tentu dah. Tak boleh minta benda tu, Nabi kata. Hang nak minta murah rezeki, rezeki Allah dah tentu dah. Bahagian kita akan naik ke kita. Kita disuruh usaha pasal kita tak tahu rezeki kita banyak mana, kita disuruh usaha. Tapi hak nak main itu Tuhan tentu. Jadi kalau hak nak minta panjang umur, hak nak minta murah rezeki, Nabi kata tak kaya, Nabi kata. Sebaliknya, wahai Ummu Habibah, walau kun isa'al kita ayyu'izaki min azab finnar. Kalau hang nak minta kepada Allah, minta selamat daripada api neraka, Nabi kata. Au azabin fil qabri, ataupun minta selamat daripada azab dalam kubur. Hak tu yang hang nak kena minta, kana khairan wa afdal. Nabi kata itu lebih baik dan itu lebih afdal, Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya apa? Tak mencegah masalah talqin. Semalam kita baca hadis di Masjid Terang Gadang Penang. Satu sahabat main daripada Iraq, jumpa sahabat Nabi, nak tanya tentang masalah dawah nyamuk yang kena baju. Boleh tak boleh bila dawah nyamuk kena baju, nak pakai baju tersemai? Sahabat Nabi tanya dia balik. Dia kata, mimman anta, mimman dari mana? Dia jawab, ana min ahlil Iraq, saya orang Iraq. Sahabat ni kata apa? Dia kata, apa tengok dia ni? Cucu Nabi Husain dibunuh di Karbala. Karbala hari ini di Iraq. Dulu dia panggil Iraq, dia tak ada Iraq masa itu. Cucu Nabi dibunuh di Iraq. Darah cucu Nabi ditumpahkan di negeri dia. Dia tak ambil kisah. Dia duduk kisah ke dalam nyamuk kena baju dia. Sedangkan sahabat ni kata apa? Aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, cucu aku Hasan dan Husain, mereka adalah kebanggaan aku di dunia ini. Hadis tu nak cerita apa? Keutamaan yang kita nak kena faham. Hak mana lebih penting daripada yang penting? Bukan soal nak bertengkar masalah telkin kadak ni, bukan ini yang penting. Tapi hal ini sudah jadi trend dalam masyarakat kita. Ada dua ustaz, dia bawa dua jalan. Tak satu ni punya marah dekat orang yang buat telkin, tak satu ni punya marah kepada orang tak buat telkin. Apa benda ni? Tak satu mengajak pusing pi pusing mai nak apa kata kunut suruh tak payah raja. Tak satu ni mengajak pusing pi pusing no marah orang tak raja kunut. Bila nak selesai benda ni? Ini bukan tajuk baru, tajuk lama. Kawahan baca pun dia ada nas yang dia pegang. Kawahan tak baca pun ada nas dia yang dia pegang. Kawahan telkin atas kubuk ni nak panggil wahai samsuri ni, dia pun ada hadis yang dia baca. Kawahan sama buah, dia pun ada hadis yang dia baca. Tak salah pun benda tu. Buat tak mana yang dia yakin. Buat, jangan bertengkar benda ni. Bila sampai dalam televisyen pun masuk isu ni, sampai dalam radio pun masuk isu ni, pernah ke enggak? Orang Islam ada banyak benda lain yang lebih penting yang nak buat. Tama kita heret masyarakat kita hari ini dibincang benda-benda yang macam ni. Macam mana sahabat Nabi kata tadi, ramai daripada Iraq mai ke Madinah kerana nak tanya hal darah nyamuk kena di baju. Najih kata najih, boleh tak boleh pakai semayang. Yang cucu Nabi orang tumpah darah di negeri ha, tak bincang benda tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, sudah-sudahlah benda ni. Kita ambil satu jalan daripada dia, belakang dada. Selagi mana benda yang dicakapkan itu ada sandaran dia, kita hormat dia. Dia dengan apa yang dia pegang, kita dengan apa yang kita pegang. Tidak ada sebab kita nak jadi bergaduh di antara dua ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia main pula dalam TV hari itu ni lagi satu apa dia. Itu apa pula dalam TV saya tak tengok. Satu orang ini yang tengok ni main kata. Mereka abang kata tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak pasal kau masjid Nabawi tu tak dibuka 24 jam macam Masjidil Haram. Masjidil Haram 24 jam pintu buka, boleh pergi bila-bila masa. Masjid Nabawi dia ada waktu tutup, ada waktu buka. Dia kata pasal nak bagi Nabi SAW rehat. Kalau tidak Nabi tak boleh rehat, dia jawab salam orang ramai. La ilaha illallah. Pihak tu dalam tinggi benar. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam atau kama qala. Hadis itu hadis hasan riwayat Abu Dawud. Daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma min ahadin yusallimu alayya. Siapa pun yang mai di kubur aku, bagi salam kepada aku. Nabi kata, illa raddallahu alayya ruhi. Melainkan Allah bagi roh balik kepada aku. Hatta arudda alaihi salam, sehingga kan aku boleh jawab salam orang itu. Ini bukan perkiraan dunia. Ini bukan cerita atas dunia dah. Ini dah cerita akhirat dah. Cerita penat Nabi ini bukan dia tajuk yang nak dibincangkan. Tapi doa tak kata pasal apa yang Masjid Nabawi itu tutup, tak buka 24 jam, pasal tak bagi Nabi penat dia buat salam. Tuan-tuan, awal-awal ada cakap agama ni pergi jadi lagu ni lah ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jangan tuan-tuan, Quran hadis diturunkan bukan haluan kita nak faham dengan kepala otak kita. Tetapi dia mestilah dipaham mengikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadis Nabi kata apa? Man fassara al-Quran bi ra'yih fa asaba faqad akhta. Siapa yang tafsir Quran ikut sangka-sangka akal dia. Fa'asabat, tiba-tiba teka dia kena. Fa'atakhtah. Nabi kata itu kira salah. Pasal apa? Pasal Quran, hadis tidak boleh kita faham dan agak-agak akal kita untuk nak abang bawah. Tak boleh. Dia mesti habang berdasarkan macam yang Allah, macam yang Nabi SAW. Dia tak boleh pandai-pandai. Dan dalam hadis ini kata man fasara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran dengan akalnya tempat di neraka siap dah dia. Benar di kena jaga. Tak boleh suka hati kita tidak buat cerita-cerita karut hidangkan kepada masyarakat kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Tidak boleh. Melainkan benda tu mesti ditafsirkan mengikut macam mana yang Allah, macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu. Dia kena betul. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14 muka surat 10. Tuan-tuan tengok di bawah tu, dia kata masalah berlambat-lambat dan tidak berpok. Lampu kereta PHJ 4622, lampu tolong tutup, lampu tolong nyala. PHJ 4622. Baik, dia kata berlambat-lambatan dan tidak berpok-gapok, itu yang disuruh oleh syarah kita. Masih cerita berlantai lagi. Nah, apa kata orang Islam ni? Alah ni kita kata tadi. Dia kata tadi apa dia? Dia kata demikianlah dua, dia kata amal yang lain-lain yang kita ada buat ni. Biarlah pertengahan jua, jangan melampau-lampau. Dia nak ada yang tu. Kita ni buat apa pun jangan melampau, jangan over, jangan ekstrim, jangan terlebih daripada hak sepatutnya. Nak pergi masjid, nak mengaji, nak berbakti, tapi jangan sampai mengabaikan keluarga. Kita nak pergi terlibat dengan dakwah, dengan apa, nak biar berbakti, tapi jangan sampai tak menyediakan apa-apa untuk keluarga di rumah. Kita ni dalam apa hal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wa khairul umur awsathuha. Sebaik-baik perkara itu ialah kamu ambil yang sederhana. Jangan terlebih sangat. Sekali lagi kalau jatuh sakit. Tuan-tuan baca hadis cerita tentang Juraij. Itu hadis sahih. Cerita tentang Juraij. Dia mai karam ni dalam agama ni nak beribadat kepada Allah ni, Juraij ni sampai ke tahap apa? Tinggal rumah semua, pi masuk dalam hutan, pi buat satu saumah, dia kata pi buat satu pondok dalam hutan. Dia duduk di pondok tu, dia semayak tungging terbalik, hari-hari dia puasa dan sebagainya. Bagus tak dia buat tu? Bagus. Mak mai dah rumah, mak panggil, dia tengah duduk semayang sunat. Dia dengar seorang mak dia, dalam hadis kata apa, dia berbelah lagi. Aku nak terus semayang sunat ke, nak pergi mak panggil ke. Dia kata semayang ni Allah, Allah lagi besar. Dia terus semayang. Mak balik. Esok mak mai lagi sekali, sama juga, tengah duduk semayang juga. Dia kata orang tua ni selalu main pasal aku semayang ni, tak semayang dia tak main lah. Aku duduk semayang ni menghadap Allah, Allah lagi besar. Dia pun habis semayang ni. Keluar, mak dia dah balik. Beberapa kali kena, mak sudah keluar di mulut. Mak kata apa? Ya Allah, ya Tuhan ku, anak aku ni alim sangat dia ni. Tunjuk sikit kat dia, sebelum dia mati, biar dia kena satu fitnah, baru dia akan. Okay. Mak ni, kecil hati, sudah keluar macam tu. Kena tak Juraij ni? Kena tuan-tuan. Tiba-tiba terfitnah dia. Dia tak jahat. Terfitnah. Kata ulama hadis, itu doa mak sudah kena dia. Terfitnah dia ni. Satu perempuan jalan, telah diupak oleh orang jahat. So, dia mengaku kata, anak dalam kandungan dia anak Juraij. Bila tersebar cerita dalam masyarakat, kata dia ni, perempuan ni mengandung anak Juraij. Orang kampung dengar-dengar, oh, kata yang duduk semayang pergi terbalik, opanya tak boleh pakai. Nampak tak? Benda ni dia sangat sensation, dia kata sangat sensasi. Kalau orang lebay sangat, kalau orang pergi buat cerita anak calak ni memang jalan kan? Memang jalan. duk ikut agama, duk buat serius, orang melawak pun bagi pikir lain, duk buat dulu tu kawan duk teram ya. Itu hari dia ni kan nama baru dia tahu Rabu kami. Orang duk teram, bukan pasal kita jahat, tapi pasal kita terlampau baik itu orang tak suka. Itu hari yang kena bedak betul dengan dia ni. Jadi kita bukan buat apa-apa pun kat dia, cuma kita ni, kita ni nak jadi Abu Darda. Orang ni bukan suka kita duk buat lagu tu. Duk tunjuk alim ni, duk tunjuk warang, duk tunjuk, bukan semua orang suka. Orang tunggu aja satu hari yang tersepak benda tersungkuk aja, bukan main nak jijak je belakang. Haa, dia tak dandan, dia kata, oi, duk baca khutbah sakan. Oh, banyak pahamai uduk. Nampak? Kena lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Abu Darda jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Salman sudah buat macam ni. Nabi kata apa? Sadaqa Salman. Nabi kata betul apa yang Salman buat tu. Maksudnya apa? Hang jangan melampau sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa di situ? Maka apabila berkehidupan dan mencari menuntut hal ahwal harta, janganlah dihantam kerja dengan tak tahu siap mana. Dalam bab dunia kerja ni sampai tak ada main masjid. Kawan telefon. Ada mana? Kereta ada ofis, tak balik lagi, sekejap nak balik. Tengok jam, pergi 7 orang. Ui, ni masjid kita ada ceramah malam ni. Ceramah mana? Aku tak dan kot. Ni, kalau aku balik ladan lagi sampai. Dia kata, aku tak apa ni nak. Ni, nak kata apa ni? Aku tak apa ni nak. Dia minat kerja. Dia workaholic. Dia boleh pergi kerja pukul 6.30 pagi, dia keluar pergi, dia boleh balik pukul 8 malam. Kerja dia boleh buat macam tu. Agama, aku tak minat. Aku tak minat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, itu pun melampau. Melampau dunia, dia panggil. Baik, seperti mana dia kata setiap hari kerja mencari makan di dalam beberapa jam. Dia kata, bahkan biarlah tuntut semua benda itu mengikut masanya. Semua benda ni kita ada masa dia. Kerja berapa jam, masa masjid berapa jam, kena ada masa tu. Supaya apa? Siang hari bekerja mencari rezeki untuk makan minum dan sebagainya beberapa jam. Dan mengerjakan ibadah, perdu dan sunat bagi satu masa. Dalam seminggu ambil 2 malam untuk pergi mengaji ulama. 2 malam. Bukan nak ambil seminggu sampai 7 malam. Dah. Kita pun nak kena ada masa dengan family di rumah. Seminggu ambil 2 malam. Kita tanda lah. Dalam jadual pengajian di daerah kita ni. Okey, tanda. Malam ni aku masjid Tanah Merah. Malam ni aku masjid Changlun. Malam ni aku, seminggu ambil 2 malam. Ambil 2 malam. Ambil 2 malam. Dua ada lagi 5 malam lagi kita dengan keluarga di rumah. 2 malam kita untuk Allah, untuk agama Allah, untuk mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Serta untuk beribadat kepada Allah. Buat perintah awal ni apa dia? Hak sunat ni kita pastikan apa? Qabliyah subuh. Terus supaya jangan miss. Qabliyah subuh, jangan tinggal. Nabi kata apa? Dia lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau macam tu besar pahala dia, jangan miss. Yang tu dulu ustaz. Tambah duha 2 rakaat. Pukul 8 dah masuk dalam duha. Kalau kita duduk ada tempat kerja, tempat apa pun, kalau kita boleh ambil 1/2 jam untuk pergi minum pagi, takkan 5 minit untuk duha kita tak boleh ambil. Ambil 5 minit Allahu akbar, 2 rakaat duha tambahlah. Qabliyah subuh duha. Satu lagi halang-halang. Apa dia? Witir sebelum tidur. Witir. Habis tak ada. 1 rakaat. Allahu akbar. 1 rakaat. Assalamualaikum. Kita buat daripada tak buat. Bila kita duduk jalan mana tu, jalan, dia main kuat sikit. 3 rakaat. Witir 3. Qabliyah subuh duha, witir 3. Tuan-tuan, akhirat esok tengok-tengok, patu saja pahala Tuhan bagi. menyelesaikan kita. Kita berkata, kalau lah aku start buat awal dulu ni, berapa banyak aku dapat. Allah SWT menyelesaikan. Macam apa? Umur 48, baru start. Baru start ni, qabliyah subuh, baru start duha, baru start witir. Umur 48. Kalau lah masa umur 40 aku start, alhamdulillah, lepas dah. Tetapi, better late than never. Orang putih kata, lambat pun tak apa, daripada tak buat langsung. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata apa? Menuntut rezeki dengan berjimat-jimat dan juga dengan berhati-hati. Yang tu ulangan. Ulangan tu nak abang yang kurang. Kita mencari rezeki pun hati-hati. Jaga halal haram. Belanja pun jaga. Jalan halal dan jalan haram dan sebagainya jaga. Untuk buka sebelah. Dia main satu hadis. Saya baca hadis dia saja. Hadis di muka surat sebelah. Dia kata Ali bin Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil Ashaj Abdul Qais inna fika khaslatain yuhibbuhuma Allah al-hilm wal amn. Daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda kepada satu orang yang bernama Al-Ashaj Abdul Qais. Nabi kata dekat dia, wahai Al-Ashaj, pada kamu ada dua benda yang Allah subhanahu wa ta'ala suka. Apa dia? Yang pertama Al-Hilmu. Yang kedua Al-Ana. Yang pertama, dia terjemah di situ, dia kata panjang hati. Dan yang kedua Wal-Ana. Dan juga berlaung, maksudnya buat kerja cermat. Kalau tuan-tuan tengok balik cerita Al-Ashad ni, dia ni apa dia? Dibuka surat sebelah patah balik. Kalau nak tahu cerita Al-Ashad ni, kita baca sebelum. Dia kata demikian yang tersebut, dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Tirmizi. Iaitu satu orang yang bernama Al-Ashad. Ataupun nama sebenar dia Al-Munzir bin A'in. Dia satu hari mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang kawan dia daripada negeri Yaman. Dia ni orang Yaman. Orang Yaman, orang Sana'a, orang panggil orang Hadrami. Orang Hadrami. Dahlah banyak duk main Malaysia lah ni. Apa nama? Habaib ni. Geng-geng Habib-Habib. Apa yang duk masuk Malaysia main macam-macam nama dengan kasidah dengan apa-apa semua ni, hari ni asal dia orang Yaman. Orang Yaman ni banyak hadis menyebutkan tentang kebaikan dan keistimewaan mereka ni, orang Yaman ni. Dan sehingga kan Nabi pernah kata iman di Yaman. Nabi kata, nak abang kata banyak istimewa orang-orang Yaman ni. Di antara istimewa orang Yaman ni apa dia? Mereka ni kebanyakan hati lembut. Kebanyakan orang Yaman ni hati lembut. Disukai mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, dalam hadis ni nak cerita kata Al-Ashad. Dia ni orang Yaman. Mereka duduk di Yaman untuk dengar cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing ni teringin nak main, sekurang-kurangnya nak tengok yang kata Nabi itu macam mana. Dia dengar cerita. Jadi kemudiannya dia kata apa? Dan ia yang kata Al-Ashad ini kepala kepada utusan daripada Yaman itu. Kedatangan mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa rindu dan ingin nak memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu aja. Nak mai daripada Yaman, daripada Sana'a, nak mai ke tempat Nabi duduk di Madinah ni, mai tu kerana apa? Kerana duduk dengar cerita. Jadi teringin nak tengok Nabi. Tu saja. Baik, apakala sampai dia ke Madinah, ke Madinah Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sedia menyambut dengan segala sahabat. Bila sampai aja depa ni, Nabi memang welcome, Nabi tunggu nak sambut depa. Dan orang utusan Al-Ashad itu pun begitu banyak, ramai dengan dia daripada Yaman ni nak mai jumpa Nabi. Tiada tertahankan diri mereka itu hendak mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tak boleh tahan ni. Mai nak tengok muka Nabi, kalau boleh nak cium tangan Nabi. Tu saja. Keinginan dalam hati depa yang mai begitu punya jawab ni. Melainkan al-Asyad saja. Seorang yang tiada mana tadi tak tertahan mencium Nabi sehingga masing-masing terkejut akan diri mereka daripada unda untuk nak mencium Nabi sampai lagu tu jadi ni tak boleh tahan ni sampai-sampai di Madinah nampak-nampak Nabi tu terkejut merojek daripada unda ni yang kata buah yang mana awak yang sampai lagu tu tak boleh tahan hati ni nak tengok Nabi satu Nabi tu ada di depan macam kita lah tak nak di muka. Tiba-tiba satu hari Allah bagi rezeki sampai di Mekah tuan-tuan. Peluang-peluang daripada hotel ni duk jalan main ke Masjidil Haram ni masuk-masuk tu. For the first time mata kita tengok dinding Kaabah ni. Tuan-tuan, selama-lama ni kita duk tengok gambar ni. Tengok gambar Kaabah, tengok dalam TV yang kata Kaabah lebih tu je. Sedap tak sedap, macam tak percaya. Itu dia Kaabah dah depan. Mulut tak cakap apa. Sebek, sebek yang mata tu. Haa, dia jadi begitu. Unexplained. Satu perasaan yang tak tahu nak apa. Macam mana? Tak tahu nak apa. Dia sepok pun ada. Dia ketak dada pun ada. Dia sedih pun ada. Dia seronok pun ada. Dia tak tahu. Perasaan yang bercampur baur. Masuk-masuk daripada pintu King Abdul Aziz tu duk berjalan-jalan kot lorong ni excited nak tengok ni yang kata Kaabah yang kita duk semayang duk mengadap ke arah dia ni tak sampai-sampai nampak dinding Kaabah hitam kain kelamu tu pipi-pipi nampak Kaabah seketir duk ke depan muka ni dia sebek-sebek yang nampak Kaabah dengan demikian hal kita pergi Madinah. Daripada airport Jeddah turun-turun naik bas duk pergi Madinah ni 5 jam perjalanan ni. Duk naik atas bas ni duk selawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. 5 jam. Sampai tengah malam dijangka kita sampai di Madinah kalau ada rezeki sampai dan sembahyang subuh. Macam tu punya keadaan. Jadi selawat ke lena. Lena driver bas ni pun bawa bas nasi kuih lah. Yang kata harap. Dia bawa bayi, bukan dia pegang steering ni. Dia pusiku yang ada steering sebelah kita cakap handphone. Kita duduk belakang duduk tengok. Eh, kata dia ni biar steering dia bawa bayi lagu ni. Tanya kawan depan, tengok meter dia berapa meter. Kau ni duduk balik apa? Masih 60. Alah, bawa bayi juga. Satu 60 dia tekan. Lepas tu, dia kata abang dia terus dulu dia. Mama lu mana abang depan ni kata abang lah kata terus dulu tak boleh dia kata kalau mati syahid wujud memang kata ni hadut dah teh bah ni wakil daripada syarikat travel ni bagi tahu dia kata apa ibu-ibu bapa-bapa kita kurang lebih 15 minit akan masuk ke sempadan Madinatul Nabi dia kata dia buat pendek Indonesia kan dengar-dengar kata 15 minit nak masuk Madinatul Nabi ni dengar-dengar tu dia merah dalam dadang ni dia merah hilang dah mengantuk-mengantuk semua mata duk tengok jalan depan ni duk pergi-duk dia kata ibu-ibu bapa-bapa tengok di sebelah hadapan arah ke kanan itu ya itu menaranya Masjid Nabawi dia kata ambil macam sinetron bunyi. Kita pun nak tengok nampak yang kata menara Masjid Nabawi harus tengok dalam TV ni tuan-tuan. Nampak depan mana dia main dadak ni macam skimrol gelek. Dia main ya Allah tuan-tuan. Itu tanda ada iman. Itu tanda ada iman. Ni, aku duk baca hadis dia. Duk dengar orang baca hadis dia. Duk cuba nak beramal segala suruh dia. Ni aku nak sampai dah ni. Nak sampai dah. Sat lagi aku nak pi. Nak pergi salam dekat Nabi. Hadis yang kita baca tadi ni. Duk ingat dalam kepala ni. Ni Allah bagi roh kepada Nabi. Untuk jawab salam kita ni. Dia bila duk ingat benda tu. Contohnya. Tak cakap apa. Bini duduk sebelah, anak duduk sebelah. Dia kata, ayah awak, ayah saya cakap. Ayah nak kau duduk. Hang tanya, awak, awak lagi. Takkan dia duduk. Dia tak boleh. Nah, bang, tak kerti perasaan tu. Geng Al-Ashad daripada Yaman, bila sampai-sampai nampak-nampak Nabi tentang takbir, tak kecun daripada unta ni, takkan pergi dekat Nabi, dan tangan-tangan, tak dan tangan jubah boleh tarik dia cum, tak tahu nak abang sayang kepada Nabi SAW. Berbeza dengan Al-Ashad. Dia tak buat itu. Dia duduk macam kenderaan dia, orang lain pakat terjun tinggal habis unta kuda ni, pakat topak pergi pegang cium Nabi apa semua, dia tak buat dulu tu. Dia tengok aja kelakukan kawan dia, dia macam biasa, dia pergi cari tempat mandi, mandi manda, pakai wangi-wangi semua elok-elok, pakai baju bagi bosih-bosih apa semua, baru pergi masjid. Pergi masjid Nabawi. Bila sampai di Masjid Nabawi, dia masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas sembahyang sunat tahiyatul masjid, sementara nak tunggu masuk waktu, dia pergi dekat Nabi. Bila sampai dekat Nabi, dia pegang, dia peluk, dia cium Nabi. Dia kata, ana uhibbuka fillah. Nabi bila tengok macam tu, keluar hadis yang kita baca tadi. Nabi kata apa? Nabi kata, inna fika khaslatain. Sesungguhnya pada kamu wahai Al-Ashad ada dua benda, yuhibbukumullah, yang Allah sayang kamu. Nabi kata apa dia? Al-hilmu wal-ana. Dua benda tu apa dia? Al-hilmu, sabar, wal-ana, dan fikir panjang. Dua benda yang ada ke ini, Nabi kata Allah suka. Rupanya tuan-tuan, yang kata Nabi SAW ni, mata dia perhati. Dia perhati. Dalam geng ramai-ramai ni, ada seorang. Tak buat macam orang lain terjun, main buat gokong apa. Dia steady aja. Dia ambil time. Dia pergi mandi, dia wangi-wangikan diri dia apa-apa semua. Baru dia main bau. Nabi kata, Allah sayang kamu. Pasal apa? Hang ada dua benda. Hang satu orang yang sabar, dan hang satu orang yang ikhlas panjang. Itu hadis dia. Kemudian yang kedua tu, dia kata An Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana min Allah wal ajala min asy-syaitan. Sama macam bulan tadi. Sabar, tenang, tenteram itu daripada Allah, gopoh-gopoh itu daripada syaitan. Tuan-tuan tengok muka soal sebelah. Dia bila main 9:30, dia style baca dia jadi macam tu. Muka soal sebelah, hadis dia kata Nabi Darda, Ali Nabi SAW, man u'tiya hazzahu minal rizqi, faqad u'tiya hazzahu minal khair. Nabi SAW kata, barang siapa yang diberi abuan daripada sifat ar-rifq. Ar-rifq ini apa dia? Dalam apa nak kata, ar-rifq ni maksudnya friendly. Friendly ni nak kata apa? Sifat mesra. Friendly. Orang kata, bos baru kami friendly. Friendly. Maksudnya, kita boleh dekat dengan dia. Tak ada barrier, tak ada halangan kita dengan dia. Dia friendly. Lawan dia, orang putih kata hostile. Hostile ni bukan hostel, itu asrama. Hostile ni maksudnya apa? Tak boleh nak dekat. Dia macam ada satu, tak mesra, tak mesra. Friendly, mesra. Tajuk tu, kuliah akan datang. Dia akan cerita majaa fi rifqi, iaitu bab yang menceritakan tentang friendliness, sifat mesra itu macam mana. Dan Nabi SAW satu orang manusia yang sangat mesra. Siapa-siapa pun dengan Nabi SAW hormat ada, tapi kemesraan Nabi itu boleh rasa. Tajuk itu akan datang insyaAllah. Kemudian dia akan main satu tajuk tuan-tuan. Dia kata fi da'watil mazlum, iaitu cerita tentang doa orang yang kena zalim. Doa orang yang kena zalim, boleh tak boleh kita kena zalim, kita doa benda yang tak elok kepada orang yang menzalimi kita. Itu tajuk yang akan datang. Tajuk yang kontroversial. Kan? Tajuk yang kontroversial. Kan? Boleh tak boleh? Tadi kita dah baca dan Nabi doa. Nabi kata apa? Allahumma adaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Pasal apa Nabi doa macam tu? Pasal Nabi kena, kena zalim. Lumbuk perunta di belakang. Patut Nabi kata binasakan mereka ni. Dan doa Nabi jalan. Dan kita akan tengok kuliah akan datang. Apa yang kena kepada satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah. Diberitahu oleh Nabi. Kata dia jamin syurga. Tiba-tiba apabila dia jadi governor, orang kata dia tak boleh. Satu orang yang dijamin syurga, orang kata tak boleh. Dan mereka fitnah dia sehingga akan tugas dia sebagai governor digantung. Kemudian dia berdoa. Apa jadi dengan doa dia dan apa jadi kepada orang yang kena doa? Itu yang akan datang. Kemudian jadi pula kepada satu sahabat yang juga dijamin syurga oleh Allah, Sa'id bin Zaid. Dia juga kena fitnah. Dituduh kata dia ambil tanah orang secara tak berduit. Dan dia berdoa. Apa jadi kepada orang yang dia doa? Itu tajuk-tajuk yang akan datang. Dia akan main cerita. Adanya benda yang dikatakan doa apabila seseorang itu kena balik. Kemudian dia akan main lagi tajuk cerita fi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah panjang umur ada masa kita sambung kuliah kita yang akan datang di waktu tajuk yang kita sebut tadi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.